السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kemarin yang sudah diinformasikan, insyaallah setelah kita membahas kitab Ahkamil Janaiz yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, alhamdulillah selesai. Maka insyaallah taala kita akan bahas satu risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani hafizahullah taala. Kitab yang akan kita bahas atau risalah tersebut berjudul Sittu Durarin min usuli ahli al-asar, 6 mutiara pokok dari pokok-pokok manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi 6 mutiara dari pokok-pokok manhaj ahli al-asar, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang ditulis oleh beliau, yaitu Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi. Beliau berasal dari Al-Jazair, cuma tinggal di Saudi Arabia. Kemudian beliau tulis kitab ini di kota Nabi, yaitu Madinatul Nabawiyah, pada tahun 1419 Hijriyah yang lalu. Risalah ini merupakan cuplikan ya dari pokok-pokok yang dikandung dalam kitab beliau yang besar yang berjudul Madarikun Nadhar fi Siyasah Baina Tadbiqatis Syar'iyyah wal Infialatil Hammasiyah. Beliau di situ berbicara tentang keadaan apa hari ini di dalam mempraktikkan manhajus salaf dan hal-hal yang sekedar muncul dari semangat belaka, khususnya dalam melaksanakan siasah politik. Kemudian disarahkan perlunya di dalam memahami waqi', kenyataan yang ada atau kondisi yang ada saat ini, itu harus dipahami dengan apa yang sudah diberikan, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka barang siapa yang menyimpang dari warisan ini, berarti dia menyimpang dari jalan yang lurus. Jauh dan dekatnya sesuai dengan jauh dan dekatnya penyimpangan tersebut. Dan itu harus kita yakini bahwa satu-satunya manhaj, satu-satunya pemahaman terhadap agama ini, satu-satunya sistem beragama yang benar itu cuma manhajus salaf, yaitu cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sekalipun banyak diragukan oleh orang-orang hari ini, tapi pada hakikatnya mereka enggak bisa membantah karena dunia ini sudah mengaku, bahkan pengakuan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari ijma' ummat ini, bahwasanya cara yang satu-satunya cara, dan itu bukan alternatif ya. Kan itu kalau di sana ada kitab terjemahan dari apa yang ditulis oleh Syekh Salim Ibn Iyad Al-Hilali hafizahullah ta'ala, limadha ikhtartu manhaj as-salafi, kenapa saya harus memilih manhaj as-salaf. Terus dalam edisi Indonesia diterjemahkan manhaj as-salaf adalah manhaj alternatif, itu salah. Namanya alternatif itu ya sudah kepepet dan begitu ibarat. Tidak. Enggak ada rotan akar pun jadi, bukan seperti itu. Jadi manhaj as-salaf itu bukan alternatif, ya memang satu-satunya itu yang harus dipilih. Jadi Allah menghidupkan kita di dunia ini harus menjadi ahlu sunnah, enggak boleh jadi ahli-ahli yang lain. Boleh jadi ahli bid'ah seperempat gitu. Boleh enggak? Enggak. Kita ini hidup di dunia ini harus jadi ahli sunnah, enggak boleh menjadi selainnya. Lah untuk menjadi ahli sunnah yang benar, yang mengikuti jalannya dia apa? Manhajnya ahli sunnah. Dan itu yang sudah diwariskan oleh Rasul kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga Allah memuji mereka dengan ilmu mereka, dengan amal mereka, dengan pemahaman mereka, dengan dakwah mereka, dengan perjuangan mereka, mampu dengan izin Allah menurunkan nikmat Allah yang paling besar. Turunlah pada mereka surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati. Itu turun pada mereka. Kapan ayat ini turun? Ketika Rasul sudah mengajarkan ilmu Islam dan para sahabat mengambilnya. Ketika Nabi sudah memberikan cara memahami Al-Quran dan Sunnah, lalu sahabat memahaminya dan mengambilnya. Ketika para sahabat sudah mendakwakannya, sudah membelanya, sudah membantah ahli batil secara total dan keseluruhan, sempurna Islam. Nah, kalau sudah sempurna, tidak perlu dikoreksi, tidak perlu dibanding-bandingkan, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurang, tidak boleh dikatakan yang ini sekarang tidak pas, yang ini yang pas, yang itu kurang, dan seterusnya. Itu ucapan-ucapan ahli batil. Karena yang menciptakan kita ini Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling tahu tentang kita ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah ciptakan manusia ini, kemudian dengan kesempurnaan yang ada pada manusia tadi, dan juga dengan kekurangannya, Allah turunkan syariat yang sempurna. Sehingga Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan, yang maknanya, tidak ada di muka bumi ini syariat yang lebih sempurna dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di muka bumi ini syariat yang lebih gamblang daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memberikan contoh dan bukti. Yang maknanya silahkan kita membaca kisah Musa alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Sejak lahir besar, kemudian hidup bersama musuh Allah sampai kemudian berdakwah menjadi rasul dan seterusnya sampai wafatnya. Kita lima nukai, andaikan kita membaca kisah itu seolah-olah kita hidup pada masa Musa, seolah-olah kita ngerti betul dan jadi pelaku pada saat itu, saking gamblangnya. Itulah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sungguh keliru, sungguh salah. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok masih mencari bekal untuk hidup kita ini di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hasil pemikiran-pemikiran, penemuan-penemuan, penelitian-penelitian, sangat keliru. Karena itu harus kita sebarkan, kita dakwahkan, kita ajarkan supaya umat kembali kepada Islam yang sebenarnya, Islam yang mudah. Apalagi ya saat ini munculnya sekian banyak kelompok-kelompok dakwah. Hampir jari kita untuk ngitung tidak cukup. Yang thariqah sufiyah saja tok ini berangkatnya dari thariqah sufiyah. Yang kuno dan modern enggak cukup jari kita gitu. Ya. Seperti munculnya Ikhwanul Muslimin. Nanti pecah lagi itu. Ada dari kaum muslimin enggak terima bikin lagi Hizbut Tahrir. Ya, ada jamaah tabligh jauhlah. Itu thariqah sufiyah itu. Yang hidup saat ini, yang satu modern berpendidikan, yang satu enggak. Ya. Banyak kelompok. Ada yang garis keras radikal kata gitu ya. LDII, Jamaatul Muslimin. Ada lagi baru di Metro itu apa ya? Risalah Nabi. Apa itu? Ada Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, Amirul Mukminin enggak punya wilayah itu loh ya. Nah. Jadi aneh-aneh. Sampai muncul Nabi palsu, entah di mana belajar juga ada pengikutnya. Sampai orang ngaku perempuan pakai jilbab saja tidak ngaku jadi nabi, kok ya ada pengikutnya. Itu yang ditangkap polisi desa, perangkai bunga di televisi. Lia Amin bin dengan agama baru, salamun fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari situ kan menunjukkan sangat apa ya rendahnya, sangat mengenaskannya pemahaman kaum muslimin terhadap agamanya. Yang dulu demikian gamblang Islam itu menjadi kabur sehingga mana kebenaran tidak tahu. Akhirnya kadang-kadang kita didoktrin oleh buku yang kita baca. Buku-buku bacaan dari orang-orang yang sekedar mengedepankan akal. Ada tokoh Muhammad Ghazali, Jamaluddin Al-Afghani, dan seterusnya. Muhammad Abduh, Yusuf Qardawi, Masya Allah. Dikagumi, dibesar-besar. Ya? Nah, karena itu dalam kondisi yang sangat seperti itu, wajib kita harus belajar fardhu ain mengenal kebenaran. Supaya kita tidak terkena syubhat, tidak terebut agama kita, lalu kita sekedar menjadi apa? Permainan dari satu hari ke hari oleh pemikiran-pemikiran seseorang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita sudah acuh dengan manhajus salaf, lalu beragama itu semaunya sendiri, dengan penemuan kita sendiri, atau dengan penemuan tokoh kita katakanlah, tanpa kita berupaya bertanya, apakah ini ada contohnya dari Nabi? Apakah ini ada dalilnya dari Rasulullah SAW? Maka ketika kita meninggalkan sunnah Nabi lalu bermaksiat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak pernah dituntunkan Nabi, nah kalau Allah marah, kemudian menimpakan musibah demi musibah, itu kesalahan hamba itu sendiri. Ya kan? Seperti munculnya jihad aneh. Jihad. Jadi orang membunuh atau bunuh diri, bawa bom begitu, dibawa di tubuhnya, diledakkan di tengah orang kafir, entah mati entah enggak, dikatakan itu jihad. Kok yang enggak nengok Nabi dulu apa pernah begitu? Kan sederhana aja mikirnya itu, enggak usah sekolah tinggi-tinggi. Mikirnya Rasulullah dulu kayak begitu apa tidak? Para sahabat itu begitu apa tidak? Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, apa sudah dia tanyakan ke ulama? Kalau sudah ditanya jawabannya kayak mana? Lebih gitu. Enggak. Sendiri-sendiri. Nah itu ya. Nah, dalam kondisi semacam itu alangkah butuhnya umat ini terhadap suatu yang gamblang di hadapannya, inilah jalan kebenaran. Dan itulah manhaj salaful ummah. Nah itu harus kita tanamkan. Saya yakin apa yang ada pada sahabat itu yang paling bagus. Karena Allah sudah puji mereka. Allah membagi manusia itu kan cuma jadi dua. Orang baik itu cuma dua. Gak ada nomor tiga. Yang ketiga kesana itu mesti jelek. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 100. Yang maklum. As-sabiquna was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. والذين اتبعوهم بإحسان. Di sini cuma ada dua generasi. Generasi yang pertama, generasi yang kedua yang harus diikuti. Yaitu apa? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Manhum, siapa mereka itu? Para sahabat. Para sahabat. Sahabat Nabi itu kalau enggak muhajirin ya ansar. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi kedua yang bagus, walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti hub mereka, yaitu sabiqun al-awwalun, dengan cara yang bagus. Radhiyallahu ankum wa radhuan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannat, dan Allah menjanjikan untuk mereka surga. Tajri tahtahal anha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selain itu enggak Allah sebutkan. Berarti fase pertama generasi sahabat. Siapapun yang datang setelah sahabat harus mengikuti sahabat kalau mau baik. Barang siapa yang datang setelah sahabat kok tidak mengikuti para sahabat, berarti tidak baik. Karena Allah cuma memuji dua generasi tadi. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Para sahabat. Setelah itu apa? Walladzina tabauhum, dan orang yang mengikuti mereka. Maka generasi setelah sahabat disebut tabi'in. Tabi' itu artinya mengikuti. Mengikuti siapa? Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya tabi'ut tabi'in, yang mengikuti orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti bukan karena jasadnya, bukan karena hartanya, bukan karena yang lainnya, tapi karena mereka mengikuti ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan nas dari Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah kurunku, generasiku. Generasi yang ditunggu oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para sahabat. Itu sebaik-baik manusia. Para sahabat itu lebih baik daripada umatnya Musa, lebih bagus dari seluruh umat ashabi Rasulullah SAW. Generasi ini yang akan dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi atas seluruh nabi dan umat yang sebelumnya. Dan mereka, para sahabat dan umat Rasulullah SAW yang mengikuti mereka, saksinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasi para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka yang mengikuti mereka. Tsumman ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka yang mengikuti mereka. Setelah itu Rasul menyebutkan generasi yang jelek. Sudah bersaksi sebelum diminta saksinya, sudah bersumpah sebelum diminta bersumpah, penuh dengan fitnah. Generasi-generasi setelah tiga generasi utamanya. Kan itu Islam harus dibawa ke sana. Kalau kita ini mengamalkan suatu amalan atau memikirkan satu pemikiran, memiliki satu keyakinan, kok Rasulullah enggak, sahabat tidak, tabi'in tidak, tabi'ut tabi'in enggak ada yang melakukan itu. Terus kita siap sama siapa? Sedang tabi'in saja kalau katakanlah memiliki satu i'tiqad yang tidak ada pada masa sahabat, itu salah kok. Karena mereka sekedar diperintahkan untuk mengikuti ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan ada. Sekarang dah mengikuti pemimpinnya. Karena kekagumannya, pemimpin enggak boleh disalahkan. Apa yang menjadi pemikiran seperti wahyu dari yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa kita ini harus bermanhaj salaf? Karena seperti itu. Karena salaful ummah, sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menulis Taurat, Allah sudah tuliskan mereka. Calon generasi yang terbaik. Ketika Allah menurunkan Injil kepada Isa alaihissalam, sudah disebutkan generasi yang akan menemani Rasulnya yang paling afdal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hendaklah kita bermanhaj salaf. Nah. Kemudian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Risalah ini yang tadi berjudul Sittud Durar, 6 mutiara pokok dari usul dakwah ahli sunnah wal jamaah. Di situ muallif penulisnya yaitu Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullah taala membawakan 6 pokok, 6 usul yang beliau sebutkan. Al-aslul awal, pokok yang pertama, kata beliau, ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. di dasar. Dasar dari semua dasar itu tauhid. Nanti kita bahas itu. Pokok yang pertama, ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala. Agama, ibadah kita ini harus diikhlaskan semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dasar. Gak boleh seorang mengatakan dirinya ahli sunnah kalau tauhid saja gak kena. Ya. Setinggi apapun, sebesar apapun amal yang dia kerjakan, kalau dia gak mentauhidkan Allah, jelas bukan ahli sunnah. Jelas. Maka orang yang hiruk pikuk datang ke kuburan berjejal-jejal untuk cari berkah di situ, sekalipun dilebeli itu adalah kaum ahli sunnah wal jamaah, itu sekedar pengakuan mereka. Apa pernah para sahabat dulu berjejal-jejal di makam Rasulullah mengusap-usap itu? Ya Muhammad, pernah? Padahal mereka itulah ahli sunnah. Ini masalah tauhid, masalah akidah. Yang harus dimiliki, gak boleh dilepas, gak boleh ditawar-tawar. Gak boleh saya sekedar mengiringi kok nyopir tak misalnya. Ini sopirnya musyrikin. Sopir. Jadi bisnis pun yang benar. Gak boleh ta'awun alal ismi wal udwan. Karena sopir itu juga menambah jumlahnya. Penumpangnya 90, tambah sopir 1, 91. Berapa yang ziarah kubur minta berkah 91. Loh, kayaknya cuma 90. Sopirnya, nah. Jadi memperbanyak jumlah orang-orang yang berbuat syirik. Itu asal kaidah yang pertama. Ya, karena itu beliau letakkan pada pertama kali pembahasan. Yaitu ikhlasuddin lillah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Itu kalau kita lihat Al-Quran dari awal sampai akhir, ya itu dulu. Karena kayaknya manusia sudah paham, tapi ternyata kesyirikan itu gak bisa ditolerir. Ternyata juga masih datang terus kesyirikan. Apa hari ini sudah aman dari syirik? Tidak. Tidak aman dari syirik. Orang yang dulkadiran itu masih banyak kok. Ngerti dulkadiran. Haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sebetulnya dulkadiran mereka. Jadi upacara dulkadiran. Atau hadrah. Nanti hadrah. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatih. Sampai bukan hanya Syekh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Baru dikirim. Ya. Kita mengkritisi semacam itu bukan sekedar benci tok titik dah kepada orangnya. Kita harapkan dengan penjelasan semacam itu, kita sadar bahwa itu salah. Kenapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul enggak pernah ila hadratil Rasulullah SAW Al-Fatihah ketika mau makan makanan misalnya. Enggak pernah. Kalau Abu Bakar enggak melakukan, Umar enggak melakukan, Utsman enggak melakukan, Ali enggak melakukan, sahabat enggak melakukan, tinggalkan. Kita nanti mau kumpul sama siapa? Sedang Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman itu mereka aja. Jadi gitu aja mikirnya sederhana. Kalau ada orang menelukkan satu pemikiran atau satu manhaj, satu sistem pemahaman, tanya apakah Abu Bakar memahami itu seperti itu? Apa Umar memahami seperti itu? Apa Utsman memahami seperti itu? Apa Ali memahami seperti itu? Kalau jawabannya tidak, ya sudah. Saya enggak mau. Saya ingin bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, selesai. Begitu perdebatan ulama kita dahulu. Sekedar ditanya seperti itu saja oleh para ulama. Kalau jawabnya tidak, selesai. Kalau Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak, apa lebih kamu lebih alim dari mereka, lebih selamat dari mereka, lebih mengerti dari mereka terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi patokan yang pertama, ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan. Kita harus hidup sebagai ahli tauhid sampai menemui Allah tetap harus jadi ahli tauhid. Tidak boleh selainnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dipertahankan. Nanti di sana akan dijelaskan ya tentang pokok yang pertama. Al-aslu tsani, pokok dari manhaj ahli sunnah yang kedua, at-tariqu wahidu. Jalan kebenaran itu cuma satu. Jalan kebenaran itu cuma satu. Enggak boleh kita pakai istilah banyak jalan menuju Roma. Kalau mau ke rumah memang banyak, tapi kalau mau ke surga jalannya cuma satu. Nanti memahaminya jangan masalah-masalah ijtihadiyah antara kunut subuh dengan tidak kunut subuh, lutut dulu dengan tangan dulu, bukan itu. Kalau itu masalah ilmiah yang kita boleh lapang dada. Tapi pemahaman manhaj terhadap agama ini cuma satu. Enggak boleh berbilang-bilang. Maka setiap jalan, setiap cara, setiap metode, setiap manhaj yang menyimpang dari satu jalan ini harus salah. Sekalipun pemiliknya enggak mau salah, wajib salah, fardu ain salah. Jalan itu cuma satu. Dakwah itu doktrin, Pak. Islam itu doktrin. Islam itu yang benar ini, mau silakan dah. Ya silakan. Jadi dakwah itu doktrin, jangan dakwah ya silakan kembali ke pemikiran antum masing-masing. Ya rusak. Kita ajak kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Karena itu Rasulullah SAW kan pernah menggambarkan, saya cuplik sedikit ya. Rasul itu. Ketika membaca wa anna hadza sirati mustaqim, Nabi menggaris satu jalan yang lurus. Kemudian Nabi menggaris di sisi jalan jalan-jalan yang banyak, garis-garis yang banyak. Kemudian Nabi mengatakan tidak ada satu jalan pun dari jalan ini kecuali ada setan di atasnya yang menyeru manusia untuk menyimpang dari jalan yang lurus menuju jalan-jalan tersebut. Wa tilkas subul, dan itulah as-subul, jalan-jalan yang banyak. Kan itu kemudian baca ayat Allah anna hadza siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabil. Inilah jalan, jalanku yang lurus, ikutilah dia dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak di sekitarnya itu, nanti akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Nah, sekarang umat kan centang-perentang. Ya, yang ikhwanul muslimin enggak akrab sama ikut lahri. Apalagi Jamaatul Muslimin sama LDII, wah itu dendam dari asalnya. Begitu. Jadi kalau orang Jamaatul Muslimin sebutkan LDII sesat, masalah dia syukuran. Memang iya itu. Nah, begitu. Padahal sama saja. Itu cuma gara-gara dulu dihapus gitu loh, ditipu sama Amirnya gitu loh ya. Dendam. Kan banyak tuh kelompok-kelompok kaum muslimin. Dan semua mendakwahkan dialah yang benar. Tapi ketika mensikapi seperti itu Rasulullah SAW enggak mengatakan ini itu tidak. Tapi yang benar adalah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Jalan yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Siapapun apapun namanya kalau menempuh jalan ini berarti dia di atas kebenaran. Titik. Nabi menyebutkan sifat, tidak menyebutkan nama. Ya. Jadi kalau misalkan yayasan itu sekedar wasilah dunia, jangan sampai menjadi ismun gitu. Ya, sekarang kan orang bikin organisasi jadi ismun. Bid'ah menurut ajaran Muhammadiyah misalkan, bid'ah menurut ajaran Nahdiyah misalkan, bid'ah menurut pandangan Persis misalkan, bid'ah menurut pandangan Ikhwanul Muslimin misalkan, bid'ah menurut pendapat Jaulah. Prinsip kita ini sesuatu yang dikatakan syar'i bid'ah, sekalipun manusia enggak mengatakan bid'ah, yaitu bid'ah. Kan begitu tuh. Abdullah ibn Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat, sekalipun menurut manusia, baik. Itu manhaj yang diajarkan. Jadi pokok asal manhajus salaf yang kedua, at-tariq wahid. Manhaj itu cuma satu yang benar. Manhaj yang benar cuma satu. Dijamin oleh Allah dan Rasul. Ya. Karena itu kita ini kalau cuma masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah di luar pokok manhaj itu tidak usah bertengkar. Kalau terjadi fitnah, hindarkan diri dari fitnah. Karena tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Tidak usah ikut berkecamuk dalam fitnah. Sampai ada seorang tabi'in itu mengatakan dalam perang Siffin, ya peperangan antara sebagian sahabat yang satu dengan yang lain, kisah Ali bin Abi Thalib, kisah Ibunda Aisyah, apa Talha, Zubair dan seterusnya, itu terjadi tidaklah berkecimpung atau terjun dalam peperangan tadi dari kalangan sahabat kecuali sekedar 5 orang. yang lain uslah, gak ikut campur. Kemudian dikomentari ulama, ini menunjukkan apa? Fikih sahabat yang dalam, bahwa fitnah apabila sudah bergolak, hendaklah kita menyelamatkan agama dan diri kita masing-masing, bukan malah jadi supporter. Sampai saat Ibn Abi Waqqas itu ditanya oleh anaknya, wah ayahku, kenapa kamu gak ikut itu perundingan antara Ali dan Muawiyah, ya, untuk ikut berperang di sana, katakanlah membela kebenaran dan seterusnya. Maka saat Ibn Abi Waqqas menasihati anaknya, itu fitnah, itu fitnah. Ketika seperti itu, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita. Ketika itu beliau pergi dengan kambingnya, mengembala kambing, menjaga agama, enggak ikut hiruk-pikuknya fitnah. Demikian juga Abdullah ibn Umar dan para sahabat yang lain banyak pada saat itu masih hidup. Nah, sampai dalam sejarah Ali bin Abi Thalib saja menyesal dengan peperangan. Ternyata perang itu tidak menyelesaikan masalah dan menimbulkan sekian banyak korban, dan itu saudara sendiri. Nah, fitnah kalau sudah apa tersebar seperti itu, seolah-olah enggak bisa ditarik kembali. Selalu meminta korban terus. Apalagi hari ini, manusia tidak berbekal ilmu, terjun dalam fitnah, ya sudah hangus. Sampai kalau dinasihati, dibilangi, dikatakan petunjuk ulama, jawabnya enteng, itu subhat, titik, pergi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian asal yang ketiga, landasan yang ketiga dari manhajus salaf, ya. Tariqul kitabi was sunnah ala fahmi salafis salih. Jalan itu adalah jalan Al-Qur'an dan sunnah, itu harus dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Al-Quran dan Sunnah itu harus dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Jangan dipahami dengan pikiran kita masing-masing. Ya, akhirnya salah. Dan contoh sudah banyak. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri-sendiri. Ayat yang dibaca satu, kok bisa beda jauh? Seperti jauhnya langit dan bumi. Karena tidak mengacu kepada pemahaman salaful ummah. Ya. Karena itu barang siapa memahami Al-Quran tidak dengan sunnah, pasti tersesat. Barang siapa memahami Al-Quran bukan dengan sunnah, pasti tersesat. Karena Nabi diutus oleh Allah SWT untuk menerangkan Al-Quran. Kok Al-Quran itu kita peras, kita pahami sendiri, sesat. Ya. Sampai akhirnya ada pendapat dari jil itu kan, boleh nikah antar agama. Boleh nikah antar agama. Ya, orang kafir nikah sama muslim, muslim sama orang wanita kafir, boleh. Nah, itu memahami dengan pemahaman sendiri. Barang siapa memahami Al-Quran dengan sunnah, bukan dengan manhaj salaful ummah, zallah, dia akan tergelincir, terperosok kepada jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Harus. Jadi Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Ya. Jadi orang katakanlah baca Quran ditafsirkan sekian banyaknya misalkan. Dari mana sandarannya? Nah, untuk kitab tafsir nanti bandingkan. Kalau kita sempat baca. Misalkan ambil tafsir Al-Imad Ibn Kathir rahimahullah taruh. Kemudian ambil tafsirnya orang yang tidak maksur, artinya tafsir yang ghair maksur, tidak diambil dari salaful ummah. Saya berikan contoh, misalkan tafsir Fi Dilalil Quran yang ditulis oleh Said Qutb. Ghafarallahu lah. Taruh. Bacalah misalkan mau menafsirkan ayat apa. Misalkan surat Al-Fatihah atau mungkin surat Al-Ikhlas. Lihat bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan. Habis itu ayat Allah ditafsir dengan ayat Allah yang satunya, baru dengan hadis Nabi, baru dengan perkataan para sahabat, baru dengan tilmidnya para sahabat, para tabi'in, asar-asar yang ada, seperti itu. Bahkan hadisnya saja dinilai, ini sahih, ini tidak sahih. Jadi yang baca itu tumaninah, itu betul-betul ada sandarannya dari Rasulullah SAW. Adapun yang ini, itu sekedar pemikiran pengarangnya. Enggak ada ucapan sahabat, enggak ada hadis Nabi, enggak ada ayat dengan ayat, enggak ada. Saya bukan ngada-ngada, coba bandingkan. Jadi kita buktikan sendiri begitu. Nah, yang ini membuahkan itu. Yang ngebom-ngebom seperti itu buahnya itu. Baru sedikit kecil. Ya. Namanya fikrah takfir, pemikiran atau takfir, pengkafiran yang mudah kepada kaum muslimin. Ya. Kaidah apa? Patokan yang ketiga. Jalan untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah adalah jalannya para salafus salih. Kemudian asal ar-rabi, patokan yang keempat, nailus su'dud bil ilmi. Jadi meraih kemuliaan dengan ilmu. Meraih kemuliaan harus dengan apa? Ilmu. Kalau umat ini bodoh, enggak akan mulia. Siapa yang ingin selamat dari fitnah subhat, dari fitnah syahwat, dengan ilmu. Maka ahli sunnah enggak boleh bodoh. Ahli sunnah itu terkenal berilmu. Karena sebab perpecahan itu diantaranya apa? Bodoh. Nah, sedang ahli sunnah itu berilmu. Bagaimana berpecah? Ahli sunnah itu ahlul ilm. Sedang kalau orang berilmu, ketika terjadi khilaf, dia punya fikihnya. Nah, sebab perpecahan umat itu diantaranya apa? Bodoh terhadap agamanya. Nah, bagaimana mungkin ini terjadi pada ahli sunnah? Gak masuk akal ahli sunnah kok berpecah belah. Berarti ada orang yang tidak berilmu menyusup di tengah-tengah ahli sunnah. Kita harus hati-hati. Ya. Ketika orang musyrikin rapat mau menghancurkan Nabi, manusia-manusia datang setan. Iblis datang menyerupai manusia. Usulnya diterima. Nah, ketika ahli sunnah salafiyin sedang dirundung fitnah seperti itu, sedang misalkan mau kayaknya mau ribut begitu, nak masuk setan. Pakai kopiah juga, jenggotan juga, celananya juga tidak isbah. Nah, mungkin dia usul, mungkin dia bicara, orang tidak kenal. Kadang ustaznya yang sedang memberikan enggak tanya siapa kamu, enggak, orang asing. Tahu-tahu masuk usul dan seterusnya, enggak ngerti bahwa itu adalah syaitan yang mau menyebarkan apa? Tahriz baina ahli sunnah, memecah belah di kalangan ahli sunnah. Hati-hati. Kan saya pernah dikisahkan seorang ustaz sedang menyampaikan pelajaran ustaz. Kemudian ada seorang yang bertanya. Dengan sebab pertanyaan itu ribut ahli sunnah sampai hampir terjadi perpecahan. Alhamdulillah ustaznya itu sah. Ditanya orang itu, siapa ini? Diam dia. Saya tidak kenal kamu. Akhirnya ditanya begitu, dia sambil mungkin apa ya tidak bisa menjawab dan seterusnya lari keluar dari masjid tersebut entah kemana. Sampai akhirnya ustaz ini mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada dari netwah orang-orang musyrikin ketika mau menghancurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu manfaat yang apa? Mereka mudah seperti itu. Kenapa? Karena ahli sunnah itu asalnya punya khusnudzon. Coba kita nih, kalau orang sudah pakai kopiah, berjenggot, enggak isbal, enggak kenal pun, senyum, silakan dan seterusnya. Karena itu mudah. Fahdar, enggaklah kita hati. Ketika orang bicara sama kita, permasalahan-permasalahan yang seperti itu, kita harus siapa orang? Kalau enggak kenal, jangan mudah-mudah diambil, tinggalkan. Karena barangkali itulah dia itu. Takhris bainahu. Memecah belah di antara ahli sunnah. Ya, saya enggak nakut-nakuti ada setannya di sini loh ya. Cuman kita harus hati-hati. Ya. Kemudian pokok yang kelima dari dasar pokok ahli sunnah wal jamaah, manhaj ahli sunnah wal jamaah, ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang. Membantah orang-orang yang menyimpang, membantah pemikiran yang menyimpang, membantah kitab atau buku yang menyimpang, itu minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bukan kekerasan dalam dakwah. Bukan. Itu bagian pokok dari usul ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada saudara yang salah harus ditegur. Jadi membantah orang yang menyimpang dari manhajus salaf. Kita membantah katakanlah ikhwanul muslimin, kita bantah jamaah tabligh, kita terangkan kesalahan ikhwanul muslimin, hizbut tahrir, jamaah tabligh dan seterusnya. Itu termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintah orang kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari kemungkaran. Itu sebagai cemburu kita kepada saudara kita. Karena itu gak bisa ya bareng-bareng lah. Gak bisa. Penyimpangan harus diterangkan. Sedang kelompok dakwah yang ada, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolerir tanpa batas. Di sini duduk seorang katakanlah mengetahui sunnah, cemburu kepada sunnahnya ada, membenci bid'ah. Karena masuk satu kelompok yang seperti itu, apa saja boleh, di sampingnya itu ahli bid'ah thariqah sufiyah sampai kepada derajat yang subhanallah, enggak boleh ditegur. Kalau ditegur nanti memecah belah umat. Kan gitu toh? Nanti jamaah kita pecah, nanti dan seterusnya. Akhirnya semua bentuk manusia dikumpulkan. Yang penting mau salat jamaah bersama-sama, terus mencari fadilah amal bareng-bareng. Sampai ada yang datang sampaikan ke saya, kita memuliakan ahli thariqah sufiyah. Saya kaget, loh kenapa? Karena merekalah yang mendorong kita untuk berzikir kepada Allah. Saya katakan subhanallah, apakah ayat Al-Quran, hadis Nabi yang mendorong kamu untuk berzikir kepada Allah tidak cukup? Sehingga itu kamu tinggalkan terus memuliakan orang ahli bidah seperti itu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ini. Gara-gara apa? Manhajnya adalah manhaj diem-dieman. Tidak boleh tegur-teguran. Nahyul mungkarnya tidak boleh. Pokoknya orang kita suruh baik, tidak boleh diingkari. Biarin aja, nanti kan tahu sendiri. Nah tahunya itu nanti di akhirat kalau dia salah. Oh enggak diingatkan di dunia ini. Padahal kita ini kalau ada saudara salah, kita mampu mengingatkan, kita enggak ingatkan dosa. Nah, ya. Itu yang kelima. Jadi ingat, membantah orang yang menyimpang dari manhaj salaf itu tugas agama pokok dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan alergi kita ini. Jangan gerah ketika mendengar takdzib, tapi yang ilmiah. Kalau sekedar melampiaskan hawa nafsu, itu memang bukan dari agama. Ya, nah. Kemudian aslus sadis, pokok yang keenam adalah at-tarbiyah wa tarbiyah. Perlunya kita ini membersihkan dari akidah kita, dari pemahaman kita, dari fikih kita, dari ibadah kita, dari muamalah kita, dan seterusnya dari urusan kehidupan kita ini dicuci bersih. Apa alat pencucinya? Agama Allah Subhanahu wa taala. Baru ditarbiyah. Ini loh cari rezeki yang baik, ini loh jihad yang benar, ini loh akidah yang lurus, inilah fikih yang betul, seperti itu. Sampai buku-buku yang jelek harus ditasfiyah. Yang mengatakan istawa alal arsi, diartikan berkuasa, suci. Tipek kalimat itu, diganti. Allah bersemayam di atas arsi. Seperti itu. Lah masih ada yang usul, enggak cukup ustaz tasfiyah dan tarbiyah. Harus ada apa? Jihad. Nah ini orang yang gak tahu, merasa kurang. Padahal tasfiyah dan tarbiyah itu juga mencakup jihad. Jihad yang salah di tasfiyah. Baru diajak jihad yang benar. Jihad itu ada pemimpinnya. Harus jelas tujuannya. Kalau perang ya kondisi perang. Jangan pas gitu aman, tahu-tahu ngagetin orang. Tuh. Itu bukan jihad. Ya. Nah ini harus dipaham. Kaidah ini senang aja. Ya, 6 pokok, kalau dijelaskan luas, tapi 6 pokok ini insya Allah merupakan pokok yang sangat asasi di dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Baik, insya Allah itu mukadimah, nanti kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita baca dan kita bahas asal yang pertama dari patokan yang pertama dari manhaj ahli hadis ahli sunnati والجماعة الأصل الأول إخلاص الدين لله. Patokan yang pertama mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah taala, berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani hadza ta'ala, ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala, huwa asluddin wa kutubuhu atau qatbuhu alladhi taduru alaihi rahahu. Jadi mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia itu adalah pokok agama dan porosnya yang berputar di atasnya roda peredaran agama. Jadi berporos, berasal, berakar pada ikhlasuddin lillah. Mengikhlaskan ibadah kita ini semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita sembah kecuali hanya Allah. Tidak kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pokok. Kalau sudah punya ini, dibawa mati, pasti masuk surga. Pasti. Yang jamin bukan saya, Rasulullah SAW. Ya. Man qala la ilaha illallah khalifan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa yang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah murni dari hatinya semata-mata, memang itulah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan membawa kalimat itu, pasti masuk surga. Jadi bukan sekarang berucap terus dibatalkan di tengah jalan, itu namanya batal. Maksudnya dibawa sampai mati. Ini pentingnya. Nah, kalau orang sudah punya tauhid semacam ini, jangan mudah-mudah kita keluarkan, kita usir dari Islam. Lalu kita halalkan darahnya. Jangan. Ahli sunnah itu tidak gampang mengkafirkan orang. Ya. Karena kufur, mengeluarkan orang dari Islam, itu hukum Allah dan Rasul. Sebagaimana zina. Ya. Sebagaimana yang lain, itu menetapkannya hukum Allah. Tidak boleh kita model balas dendam. Orang kafirkan dia, kita kafirkan dia. Nah, itu bukan milik kita, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kafirkan orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan. Dan kita tidak akan mengkafirkan sekalipun manusia seperti itu kalau Allah dan Rasulnya belum menghukuminya kufur. Ini penting ya, Allah. Ya. Sebagaimana zina, enggak boleh sistem balas-balas dendam. Kalau ada orang menzinai, nasallallahu alaihi, salah satu keluarga kita, apa kita balas itu? Kita zinai juga keluarganya. Kalau orang mencuri sendal kita di situ, apa kita colong juga sendalnya? Tidak. Berarti dua-duanya apa? Pencuri. Jadi enggak boleh. Itu hukum Allah. Kalau itu hukum Allah dan Rasulnya, serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Diri kita ini enggak usah minta bagian. Kan itu ulama kita menasihatkan. Seperti Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam masalah fitnah itu menasihatkan. Kalau orang itu mencaci kita atau mengejek kita itu, hanya murni itu diri kita, misalkan orang itu goblok, enggak paham Quran dan sunnah, enggak usah dibalas, kamu juga goblok, enggak usah. Bersabar. Kan itu cuma bagian diri kita. Kalau marah, ditahan. Tapi kalau yang diejek cuma katakanlah manhaj kita ini salah, menyimpang, kita ini melakukan kemaksiatan, melakukan kebid'ahan, harus dijelaskan. Bahwa apa yang kita ada di atasnya itu, ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu membela agama. Jadi dibedakan. Ya, nah. Jadi ikhlasuddin lillah wa asluddin, itu adalah pokok agama ini, wa qutbuhu, dan kutubnya, porosnya, alladzi taduru alaihi rahahu, yang rodanya itu berputar di atas poros ini. Maka kita ini jangan semangat beramal kalau enggak punya pegangannya. Enggak punya wadah. Sholat banyak, amal banyak, terus mau diwadahi di mana? Kalau enggak punya tauhid. Nah, cari dulu pokoknya. Ini harus kita perjuangkan mati-matian. Enggak boleh ditukar dengan apapun. Nah, ini akidah. Wa huwa tauhid, dan itu adalah at-tauhid alladzi arsalallahu bihir rusula, yang dengannya Allah mengutus seluruh rasulnya. Sejak rasul yang pertama Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama itu Nuh, bukan Adam. Adam itu nabi, bukan rasul. Rasul yang pertama Nuh alaihi salam. Dalilnya adalah hadis yang panjang ketika umat ini di mahsyar menunggu keputusan Allah, mereka datang ke Adam, menyebut Adam itu Abul Basar, engkau adalah bapaknya manusia yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya, tolonglah kami. Adam berudzur, datanglah sana ke Nuh. Nah, manusia ini mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus kepada manusia. Dengan itu ahli sunnah berdalil bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Karena dari Adam sampai Nuh itu belum terjadi kesyirikan. Belum ada kesyirikan. Maksiat ada, tapi enggak ada yang berbuat syirik. Ya. Sampai ketika kaumnya Nabi Nuh menyembah orang-orang saleh, berhalanya orang-orang saleh itu disembah. Lah baru terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi. Allah mengutus Nuh alaihi salam untuk membenahi tauhid mereka yang sudah menyimpang. Itu gara-garanya apa coba syirik? Dijelaskan oleh Abbas radhiyallahu anhuma, wa nusiyal ilmu. Manusia sudah melupakan apa? Ilmu. Sudah lupa dengan ilmu yang diajarkan oleh Adam, oleh dai-dai pada saat itu dilupakan, enggak ngerti bahwa ini perbuatan syirik, akhirnya disembah sebagai sesembahan selain Allah bersama Allah. Syirik. Pada Allah mengutus Rasul yang pertama. Ya. Wa huwa tauhidul ladzi arsalallahu bihi ar-rusula wa anzala bihi al-kutuba. Dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Itu semuanya adalah untuk menerangkan tauhid. Allah mengutus seluruh rasulnya untuk mendakwahkan tauhidullah. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk urusan politik, bukan untuk urusan thariqah sufiyah, untuk mengentaskan kemiskinan, bukan. Tapi untuk mengajari umat ini tentang tauhidullah. Karena itulah yang menyelamatkan. Ya. Nah. Wa ilaihi da'al anbiya'u alaihi mussalatu wassalam. Dan kepada tauhid inilah berdakwah seluruh nabi alaihi mussalatu wassalam. Jadi dakwah mereka intinya ini para nabi. Kan itu kalau ada dai berdakwah kok enggak berani atau enggak mau membicarakan tauhid, berarti dakwahnya menyimpang dari cara dakwahnya para nabi dan rasul. Begitu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu menyatakan, andaikan ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW itu tentang haramnya khamr, haramnya mencuri, enggak ada orang yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid. Ya. Semua rasul berdakwah kepada tauhid. Ini pentingnya seperti itu. Ya. Wa alaihi jahadu. Dan di atas tauhid itulah mereka para nabi dan rasul berjihad. Jihad itu bukan cuma angkat senjata perang, bukan. Jihad itu kata Imam Qayyim ada empat tingkatan. Jihad yang paling afdal dan fardhu ain itu jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Ya. Sehingga dikatakan oleh ulama, di antaranya Imam Qayyim, kita ini tidak akan mampu atau seseorang itu tidak akan mampu mengalahkan musuhnya dari luar kalau dia belum mampu untuk mengalahkan musuh yang ada pada dirinya sendiri, yaitu nafsunya. Ini jihad yang paling afdal dan hukumnya fardhu ain. Masing-masing kita ini harus berjihad melawan nafsu kita. Nah, nafsu kita itu ammaratun bisu, sangat mengajak, memerintah kepada kejelekan. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil, beribadah kepada Allah tanpa tuntunan sunnah, ayub diikuti semuanya hawa nafsu. Sedangkan pada diri masing-masing kita itu ada hawa nafsu, dan Allah dan Rasulnya tidak mencela. Yang dicela itu mengikuti hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang merupakan sekedar kepentingan hawa nafsu itu dituruti, diikuti, itu yang tercela. Adapun adanya hawa nafsu pada diri kita, indah, kita tidak tercela kalau tidak kita ikuti. Tapi justru kita tundukkan di hadapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jihad yang paling afdal. Sudah paling afdal, fardhu ain, banyak manusia yang melalaikan. Sampai Allah menegur Yahudi. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah kalian memerintah manusia untuk berbuat baik, sedang kalian melupakan diri kalian sendiri. Lalu kalian membaca Alkitab bahwa itu salah cara seperti itu. Afala taqilun, secara dalil akal pun tidak akan diterima. Akal manusia itu enggak akan menerima kalau dia dibilangi oleh seseorang yang melupakan dirinya sendiri. Alah itu cuman ngicap aja, palingan begitu. Akal enggak akan menerima. Allah tegur. Jadi jihad yang pertama jihadun nafsi, dan itu fardu ain. Jihad yang kedua adalah jihadus syaitan, berjihad melawan syaitan. Kita ini dihidupkan oleh Allah di dunia ini sampai nanti kita mati selalu bertengkar dengan syaitan. Kita harus melawannya. Kalau kalah jadi temannya. Karena Allah sudah naskan, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Dilawan syaitan. Jihadus syaitan. Dan ini juga fardu ain. Enggak boleh seorang menyerah dengan syaitan. Begitu barangkali sekarang terbanting kalah, bangkit lagi. Istighfar kepada Allah, taubat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahannya, lari dari syaitan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihadus syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga, jihadun ala arbabil ma'asi wal bidah. Berjihad melawan tokoh-tokoh kemaksiatan dan ahli bidah. Dan ini enggak dikerjakan oleh semua orang. Khusus orang-orang yang diberi rezeki ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melawan ahli bidah itu dengan ilmu, membantah syubhat mereka, membantah kejelekan mereka dengan ilmu. Ya. Itu yang ketiga, jihad melawan ahli bidah. Baru yang keempat, jihad melawan orang-orang kufar wal musyrikin. Perang di medan perang. Itu empat tingkatan jihad yang dulu pernah kita bahas. Ya, jadi jihad itu tidak mesti harus pakai senjata pedang atau mungkin senapan, tidak. Bahkan jihad yang afdal itu jihad dengan ilmu. Ya. Jihad dengan nafsu, kita lawan nafsu kita ini. Jangan dituruti. Ya. Nah itu. Karena itu Rasulullah SAW itu dalam doanya mengajarkan kita supaya kita mohon perlindungan kepada Allah. Di antara perkara yang Rasulullah SAW itu minta perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang liar, hati yang keras, hati yang cuma tertawa, enggak pernah menangis. Enggak khusyuk. Ya, wa min qalbin la yakhsha'. Kita ini harus takut loh kalau hati kita ini enggak khusyuk. Sholat enggak sholat sama saja. Ya. Hambarnya ibadah itu harus segera ditangani. Kok enggak nikmat ibadah itu, malah beban gitu. Jangan. Sudah sering kita kisahkan bagaimana ibadah salaful ummah. Kalau sudah sujud menyembah Allah itu, dia akan rindu kapan lagi seperti itu. Nah, kerinduan kepada Allah juga diminta oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang rindu kepada Allah, Allah rindu kepadanya. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka as-sauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Coba kita hidup di dunia bertahun-tahun menyembah Allah, mengharapkan Allah, bertemu dengan Allah. Betul-betul bisa ketemu dengan Allah. Masya Allah. Sungguh sangat menyenangkan. Dan itu kenikmatan surga yang paling puncak adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan memandang wajah Allah SWT. Kalau masuk surga. Wa'udhu bika min nafsin la tashba'. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Nafsu lapar, haus. Kita harus berlindung dari nafsu yang seperti itu. Seolah semua dunia itu mau ditelan. Sudah ada kurang terus. Hitungannya terlalu rinci dalam urusan dunia. Ini terus. yang muncul kebakhilan demi kebakhilan. Kalau itu urusan dunia, al-khirsu wal-khirsu ala dunia, apa rakus dan rakus terhadap dunia. Sampai kadang-kadang kepentingan dirinya sendiri enggak diurusi. Sudah ngerti kita meletakkan harta ini bismillah di jalan itu untuk kepentingan diri sendiri, enggak. Ditahan. Nafsu yang tidak pernah kenyang. Mohon perlindungan kepada. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari doa yang tidak terijabai. Nah, sebab doa tidak terijabai banyak. Di antaranya makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, daging yang haram. Ya? Muamalah yang haram. Itu menghalangi doa. Seperti hadis Nabi itu kan. Padahal Nabi mengatakan di antara doa yang mustajab itu doanya orang yang musafir. Langsung Nabi contohkan. Ya, summa zakara rajula. Nabi menyebutkan contoh seseorang. As'asa azbar. Rambutnya dekil, penuh dengan debu. Yutilu safar, karena dia memperpanjang waktu panjang safar. Biasanya orang safarkan seperti ini. Ya muddu yadaihi ila sama. Menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabbu, ya Rabbu, manggil-manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan haram. Wa masrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dibesarkan dengan barang yang haram. Fa anna yustajabu lah. Maka bagaimana mungkin akan diijabai doanya? Nah, itu jemaah. Nah, kita berdoa. Terus Allah enggak mengijabai doa kita. Subhanallah. Siapa yang bisa menolong kita kecuali Allah SWT? Karena perhatikan makanan kita, cari ma'isa, cari rezeki untuk kita makan, kita suapkan ke istri kita suapkan ke anak kita, perhatikan. Jangan sampai itu menjadi hijab penghalang antara kita dengan Rabb kita yang sangat kita harapkan apa? Kasih sayangnya kepada kita. Tidaklah kita takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa alaihi jihad. Di atas tauhid itu para nabi dan rasul berjihad. Ya? Wabihi amaru, dan dengannya mereka memerintah kepada tauhid. Ya? Wafihi raghabu, dan di dalamnya mereka mendorong, menganjurkan, mengajak umat ini untuk kepada tauhid di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya tauhid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai dalil akan hal itu. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din, ala lillahid-dinul khalis. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahlah olehmu Allah saja dengan mengikhlaskan untuk Allah ad-din, agama ini. Ketahuilah, milik Allah lah ad-dinul khalis, agama yang murni itu hanya milik Allah. Ibadah hamba itu asalnya hanya milik Allah. Jangan berikan kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian meminta, mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Itu kan ajaran Nabi kepada Abdullah bin Abbas, tauhid. Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Ihfadillah yahfadka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ini bersandar kepada makhluk-makhluk yang lemah. Enggak bisa menolong kita. Ayat Quran sudah banyak menghabarkan bahwa manusia itu egois. Sekarang barangkali beramah-tamah dengan istrinya, bercengkrama dengan anaknya, seolah-olah disayangi sampai jatuh sedikit saja, masya Allah. Tapi nanti kalau sudah berhadapan dengan azab Allah, enggak ingat istri, enggak ingat anak, enggak ingat orang tua, enggak ingat manusia. Yang penting dirinya selamat. Kan begitu tak ayat Allah yang sering saya bacakan. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang yang berbuat dosa ketika berhadapan dengan azab Allah nanti di yaumul kiamah sangat ingin menebus azab itu bibani dengan anak-anaknya. Anak yang dulu disayang enggak apa-apa masuk neraka, yang penting saya selamat. Bapaknya. Ya, wa sahibatihi wa akhi. Kalau itu belum cukup, tambah istri dan saudara-saudaranya sokan untuk tebusan. Kurang wa fasilatihi allati tuwi, kelompoknya yang dulu memperkuat dirinya, mendukungnya kemana-mana, yang katakanlah jadi pengawalnya, korbankan untuk tebusan, untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Itu pun misalnya belum cukup. Wa man fil ardi jami'an summa yunji, andaikan dia punya seluruh manusia di muka bumi ini, korbankan untuk menebus azab, summa yunji, kemudian dirinya bisa selamat. Egoisnya manusia. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha lawa, tidak bisa, sekali-kali tidak bisa. Innaha lawa, itu adalah neraka yang sudah dinyalakan. Karena sebelum datang saat seperti itu, perhatikan tauhid kita agar kita mendapat jaminan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabiullah Ibrahim khawatir, apalagi kita. Kan sering kita ulang, Khalilullah, penghulunya ahli tauhid, Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengkhawatirkan kalau dirinya terkena kesyirikan, anak keturunannya tertimpa perbuatan apa? Syirik. Lah kemudian orang yang jauh di bawah Ibrahim kok merasa aman dari kesyirikan. Sehingga datang ke kuburan orang-orang yang soleh, minta-minta di situ. La haula wala quwwata illa billah. Hentikan itu. Dihentikan. Ya, mana? Itu ayat pertama. Wa qala Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi surat Zumar ayat 3. Dalam surat Al-Bayyinah nomor 5. Kita semua hafal ini. Yang biasa dan sering dibaca. Sebagai dalilul ikhlas. Allah menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah menyembah Allah dengan mengikhlaskan untuk Allah ad-din dalam keadaan lurus. Hunafa itu milahnya Ibrahim, Hanafiyah, yaitu condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Itu makna Hanafiyah. Milah Hanafiyah, milah yang lurus, tauhid. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Al-Bayyinah ayat nomor 5. Itu juga perintah supaya kita ikhlas dalam beragama ini, semata-mata menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb kita, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena itu mari kita perhatikan. Wa qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qul, katakan ya Nabi Allah, Allah a'bud, hanya Allah yang saya sembah. Ingat, Allah itu mesti kalau bahasa Arab susunannya mestinya di belakang, ditaruh depan untuk mengkhususkan dan memperkuat bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Qul Allah a'bud, katakan ya Nabi Allah, hanya Allah yang saya sembah. Mukhlishalahu dini, saya ikhlaskan untuk Allah agamaku. Fa'budu ma syi'tum min duni. Kalau kalian mau, sembahlah oleh kalian apa yang kalian kehendaki selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baro'ah Rasulullah s.a.w. Kalau saya, hanya Allah yang saya sembah. Fa'budu ma syi'tum min duni, sembahlah oleh kalian siapa yang kalian kehendaki dari selain Allah. Nah itu perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tauhid, tauhid ya ikhwah. Perhatikan tauhid kita. Jangan kita merasa aman. Godaan hari ini begitu besar. Akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ahli tauhid ini. Sampai betul-betul dia bisa mempertahankan tauhidnya. Kadang diuji dengan kekurangan. Dia enggak ngerti apa yang dimakan besok. Bagaimana tauhid? Apakah dia hanya murni bertawakal kepada Allah, sedang itulah puncak keimanan, atau sudah mulai bersandar kepada selain Allah? Manusia itu kalau sudah lapar, mudah dipancing-pancing, mudah dikasih suha. Coba, orang kalau sudah lapar, ingin, nah, dua ini bertemu, masya Allah, dapat SMS itu, Anda akan mendapat 75 juta, langsung dikejar dengan syarat beli ini. Enggak ingat bahwa itu ditipu. Karena itu diantar hikmah, ayo lekwa, rahimani wa rahimakumullah. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan menumbuhkan fitnah yang besar menguji hambanya di muka bumi ini, yaitu dengan fitnah yang paling besar, munculnya Masihid Dajjal. 2 tahun sebelum keluarnya Masihid Dajjal, Allah uji manusia itu dengan tidak adanya hujan yang turun. Kemarau kering kerontang 2 tahun. Kita 4 bulan aja subhanallah. Manusia dalam keadaan lapar, enggak punya minuman, enggak punya makanan, butuh sekali kepada seorang yang menolong dirinya. Dalam keadaan begitu imannya diuji oleh Allah, muncul Dajjal seolah-olah sebagai penolongnya. Kalian ingin apa? Hujan. Wahai langit, turun hujan. Turun hujan. Apa enggak fitnah yang sangat dahsyat? Bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh. Keluarkan buah, keluar buah. Lalu dia mengatakan, akulah Tuhanmu, aku Rabbmu. Lah manusia yang tidak bisa mempertahankan imannya berduyun-duyun untuk mengangkat Dajjal sebagai Tuhan mereka. Wala haula wala quwwata. Kerasnya fitnah Dajjal. Ini belum Dajjal yang itu. Baru SMS. Tauhid kita sudah lari. Baru dikabari, oh, di Bandar Jaya ada sumur temon. Semuanya kesana. Ya. Di Jawa ada ponari. Sampai sekarang ada ponari suit. Nah. Menandingi pocari, ya, pokari. Padahal itu cuma suruh minum air comberan, karena kan? Atau bawa apa dari rumah diludah. Sugesti sembuhnya subhanallah. Akidahnya enggak dipikir lagi, ini boleh apa enggak boleh. Enggak lupa dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan, man atakahinan aw arrafan, fasaddaqa bima yakun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal membenarkan ucapannya, sungguh dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa. Itu belum Dajjal yang sebenarnya, baru Dajjal yang namanya ponari. Anak kecil sampai enggak bisa jalan digendong. Dukunnya aja lemes kok diminta obat. Coba. Akidah umat itu dengan mudahnya terkena syubhat. Kok bisa kita merasa aman? Enggak bisa ya. Hati-hati, tauhid, tauhid dijaga. Godaan begitu besar. Godaan begitu banyak. Tetangga kanan kiri kita kadang-kadang datang bukan memperkuat tauhid kita. Begitu anak enggak sembuh, sudah ke dokter belum sembuh, muskilah bertubi-tubi datang. Datang seolah-olah sebagai penasehat yang ikhlas. Saya semata-mata menasehatimu. Saya kemarin pernah datang ke orang tua itu. Kayaknya ada hasilnya. Cobalah. Mikir. Mikir itu sudah salah. Apalagi jawab tak istikharah dulu. Subhanallah. Lah mau ke dukun kok istikharah. Nah coba itu. Godaan kan begitu besar kok hari ini. Di koran, di majalah, topi, di televisi. Peramal nasik, Joko Bodoh. Kan begitu kok. Tinggal sebut namanya, lahir kapan. Dah SMS kan, ketik. SMS. Jawab. Subhanallah, perdukunan, kesirikan, kekufuran disuguhkan setiap hari. Ditonton oleh berjuta-juta kaum muslim. Kecemburuan akidahnya mah. Kalau dia cemburu, lempar televisi itu. Nah ya, nah, cemburu itu ada, seperti itu. Padahal mahal betul itu tauhid, itu iman, itu akidah. Subhanallah. Kecemburuan yang sangat minimal seperti ini harus menghadapi fitnah yang demikian besar. Apa kuat kira-kira? Tidaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tauhid. Baik. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakan, "inna salati," sesungguhnya salatku. Ini kalimat ini masya Allah sangat agung, puncaknya penyerahan hamba kepada Rabb-nya. Ya, manusia mengucapkannya setiap salat, katakan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kan kita ikrarkan, tapi ya kalimat berlalu begitu saja, tanpa makna. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ucapkan, sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku, matiku semata-mata hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ikrar yang sempurna kurang kayak mana? Coba. sholatku, korbanku, hidupku, matiku, itu hanya untuk Allah. Ini perintah Allah supaya kita ikrarkan gitu, kita ucapkan. Jadi bukan perkara yang remeh. Maka jangan sekedar jadi kalimat yang lewat lisan begitu saja tanpa realisasi, perwujudan. Ibadah itu direnungi. Banyak orang beribadah, tapi rohnya ibadah nggak ada. Karena apa? Rutinitas. Sholat itu kaum muslimin mahir kalau cuma sholat. Datang karena nggak takbir kok saking pinternya. Padahal takbiratul ihram itu rukun. Kalau nggak takbir nggak sholat namanya dia. Kalau datang ngobrol boleh, gimana kabarnya? Boleh, uang dia belum takbiratul ihram. Jadi harus mengucap apa? Allahu Akbar, itu harus diucapkan. Wa tahrimuha at-takbir, kata Nabi. Haramnya sholat itu dengan takbir. Sampai itu enggak boleh dibatil. Para ulama kita menyatakan, kalau enggak berucap bibirnya itu, enggak sah sholatnya. Baca Fatihah dibatil. Bibirnya ini enggak baca, enggak sah sholat. Itu namanya iling, kan gitu ya. Dan diucapkan. Ya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Baik malaikat yang dekat, Jibril, bukan sekutu bagi Allah. Atau nabi yang diutus, Rasulullah, bukan sekutu bagi Allah. Karena tidak boleh meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu. Ya Habibi, ya Mustafa, enggak boleh. Mau ngapain coba dia setelah manggil-manggil begitu? Atau salawat nari ya. Wa yustasqa bihil umam, coba. Hujan itu turun dari sebab apa? Rasulullah SAW. Dari mana tidak seperti itu? Hujan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Lah salawat yang siriknya sampai seperti ini kok dibaca setiap musaf? Mau menyembah Allah lah itu, syirik dulu. Subhanallah. Jadi kaum muslimin pokoknya kalau dikasih Arab, dah, berarti bagus. Maka harus belajar bahasa Arab biar enggak, ya. Nah, sampai jimat saja bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia enggak laku. Itu merusak akidah semua. Ya, kan banyak dilakukan oleh manusia. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Wa nas'alullah afiyah. Kita mohon kepada Allah penjaga. Karena kalau Allah enggak menjaga kita, hancur kita dengan fitnah yang semacam itu. Yakin. Ya, sedetik saja Allah meninggalkan kita, hancur kita ini. Dan kita selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Nabi itu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jangan yang lain. Yang lain itu makhluk sama dengan kita. Enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, sandarkan begitu. Kan itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid beliau mengatakan, "Aslul ma'asi salasah." Pokoknya kemaksiatan, puncaknya maksiat tumbuh dari tiga hal. Salah satunya, yang pertama, yang paling besar, ta'alluqul qalbi bi ghairillah, bergantungnya hati kepada selain Allah. Kadang seorang karyawan kerja pada majikannya, seolah tidak ada kerjaan kecuali itu, tidak ada sumber rezeki kecuali dari dia, bergantungnya sangat mengecilkan bergantungnya kepada Allah, sehingga ketika mendapat ujian bahwa itu keliru, dia mau meninggalkannya. Subhanallah, saya nanti makan dari mana, anak saya, istri saya. Kalau sahabat dulu, daripada makan yang haram, siap lapar. Coba istrinya para sahabat ini, ketika suaminya mau kerja, apa pesan istrinya? Sebagai disebutkan oleh Ibnu Qudamah adalah Mukhtasar Minhajil Qasidin. Para istri mereka berpesan, "Iyyaka wa kasbil haram." Jauhi olehmu wahai suamiku pendapatan yang haram. "Iyyaka wa kasbil haram." Jauhi olehmu pendapatan yang haram. "Fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar." Kalau kami disuruh lapar, misalkan sampean cari ma'isah yang halal enggak dapat, pulang kosong, kami siap lapar, sabar. Wala nasbiru 'alan nar. Tapi kalau disuruh di neraka, kami enggak sabar. Apa enggak senang suami? Subhanallah. Mereka salaf kita. Karena itu dulu dikatakan ulama kita, salaful ummah, ahli sunnah itu, ciri yang paling terkenal dari mereka diantaranya adalah, bahkan ini yang paling zahir, makanan dan minumannya mesti halal. Jadi tidak masuk ke rongganya ini kecuali yang jelas halal. Bahkan yang subhat saja dihindari. Ahalalul bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihah. Ciri salaful ummah itu tidaklah masuk ke rongganya kecuali suatu yang dia ngerti dengan ilmu yang yakin bahwa itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dimakan. Sampai masuk ke rongganya suatu yang dia ragu, dikocok, dikeluarkan. La haula wala quwwata. Sedang hari ini makanan, minuman apa saja, cari rezeki dan seterusnya, enggak peduli. Bahkan ketika tanya boleh enggak boleh, enggak boleh ganti. Cari yang lain yang membolehkan. Atau beralasan saya belum mampu kok, nanti gimana saya cari makannya? Daripada akidah saya yang rusak, ya dijaga akidahnya dan ini dihindari. Kita ini kan berat hidup, bisa hidup di dunia, harus siap menghadapi dunia. Dengan apa? Dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan di dunia ini harus siap menghadapi dunia ini dengan kenyataan kayak apapun, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan enggak siap. Akhirnya cari-cari. Ya. Nah. Baik. Sudah malam ya. Insyaallah sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Saya harapkan ini dipahami, sama-sama kita pahami, kita jadikan ilmu yang bermanfaat, lalu kita jaga tauhid kita masing-masing, jangan sampai tersentuh dengan sesuatu yang mengotorinya, apalagi sampai membatalkannya. Kita bawa sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Nah,